Alhamdulillah, ibu-ibu semua bisa hadir di sini. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu dari rumah ke sini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka tausiah dari dua ustadz yang sangat luar biasa, Ustadz Evi Effendi dan Ustadz Dudi Mutakin, yang insya Allah akan mengambil tema Mother, How Are You Today? Salawat serta salam semoga dicurahkan bagi junjungan kita semua, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah, termasuk kita semua yang hadir di sini. Amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratih, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kang Firman dari MGN Co. dan juga Ibu Yuke yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini, untuk hadir bersama ibu-ibu di sini membawakan acara di acara yang sangat luar biasa ini, ngaji di warung kopi. Alhamdulillah itu merupakan suatu terobosan yang sangat baru ya. Insya Allah tempat ini akan selalu berkah karena sangat dipenuhi oleh ibu-ibu yang luar biasa yang selalu ingin mendapatkan ilmu, terutama di ilmu agama. Ya, pagi hari ini sebelum kita menginjak ke acara inti yaitu tausiah dari Ustadz Evi Effendi dan juga Ustadz Dudi Mutakin, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan rekan-rekan dari Bank BJB Syariah yang akan memberikan pemaparan tentang program-program baru yang ingin ditawarkan oleh Bank BJB Syariah. Pada kesempatan pagi hari ini ada Bapak Revin dan juga Bapak Indra yang akan bergabung di sini untuk menjelaskan tentang program baru dari BJB. Kami persilahkan Pak Revin dan Pak Indra. Ya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Elia Saka Rumah Jahit dan juga Mira Buana Rumah Batik ya, yang telah mengendor saya ibu-ibu jadi tampak cantik seperti ini. Ini dari teteh-teteh yang ada di ujung sana. Jadi alhamdulillah kalau MC itu biasanya di endorse ibu bajunya. Jadi kalau dari rumah pakai baju biasa-biasa aja, insya Allah bisa tetap tampil cantik. Kami persilahkan Pak Indra dan Pak Revin. Oh, kayaknya agak kesulitan untuk masuk ke sini ya Pak. Karena alhamdulillah jamaahnya sangat luar biasa sekali. Mic-nya boleh diambil satu lagi. Ya. Iya. Ibu-ibu yang masih belum kebagian tempat duduk, silahkan. Dan kami mohon ibu-ibu yang lain memberikan tempat duduknya ya. Serkit-serkit, Bu. Geser dikit. Iya, mangga. Ya. Pak Indra, Pak Revin. Boleh, nanti berdua. Oh, ini Pak Revin, ya, ini Pak Indra. Jadi ibu-ibu kenalan dulu, takutnya nanti kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini Bank BJB sebagai sponsor di acara kita pagi hari ini ingin memperkenalkan program barunya yang menurut saya sangat luar biasa. Tadi kita sudah berbicara di belakang ya. Betul, Terati. Langsung saja Pak Revin dan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya ibu-ibu? Aduh, kurang keras nih ibu-ibu. Kurang gimana bersemangat kabarnya, ibu-ibu, karena Bank BJB banyak hadiahnya ya. Betul, kalau betul. Untuk yang bersemangat. Nanti yang paling semangat kita ulangi ada lagi hadiahnya, Pak Indra, kurang ya. Bersemangat nih Pak Revin. Assalamualaikum ibu-ibu, gimana kabarnya? Gimana kabarnya nih ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Ibu-ibu perkenalkan, saya dari BJB Syariah. Saya dengan Revin, di sebelah saya dengan Pak Indra. Di sini kita terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu dan kesempatan dari MGN Co dan panitia seluruhnya, dari Ibu Teteh Rati, dari Kang Firman, terima kasih semuanya. Di sini saya tidak akan panjang lebar, ibu-ibu. Di sini saya ada dari BJB Syariah itu ada produk baru, namanya produk pembiayaan kepemilikan emas. Yaitu pembiayaan kepemilikan emas itu hadir sebagai solusi terbaik untuk ibu-ibu semua di sini yang ingin melakukan pembelian emas. Lebih utamanya itu emas logam mulia, ibu-ibu. Di mana program ini, jika ibu-ibu semua menginginkannya, itu bisa diangsur atau dicicil untuk emasnya, ibu-ibu. Jadi yang pertama, untuk keuntungannya sendiri itu sebagai mahar dari emas logam mulia itu sendiri, sebagai mahar dan perhiasan. Tapi yang lebih utamanya itu kita di sini logam mulia itu untuk investasi, ibu-ibu semua, gitu. Nah, nanti ibu-ibu bisa lihat di depan semuanya. Ini contoh-contoh logam mulianya. Ada yang dari 10 gram, 25, 50, 100, dan 250 gram. Nah, gitu ibu-ibu. Persyaratannya di kita cukup mudah, tidak terlalu sulit, hanya KTP. Kalau misalnya ibu-ibu ada beraktivitas di kedinasan atau di instansi, hanya cukup menyampaikan saja ledger gajinya atau slip gajinya aja, gitu ibu-ibu. Nggak terlalu sulit di kita. Kalau misalnya untuk kekurangan informasinya, nanti boleh ada booth kita di belakang, di paling belakang dekat gerai zakat, di paling belakang ibu-ibu. Nanti boleh ibu-ibu datang ke booth kita di belakang. Selanjutnya oleh Pak Indra akan dijelaskan juga untuk kepemilikan emasnya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan manfaat pembiayaan kepemilikan emas. Kebetulan pembiayaan kepemilikan emas ini produk unggulan dari BJB Syariah. Nah, di sini kita akan menjelaskan kenapa sih harus berinvestasi dengan emas. Kebetulan di sini hampir 90% mungkin ya pesertanya ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu. Nah, kita ini mempresentasikan pembiayaan kepemilikan emas ini rata-rata di komunitas ibu-ibu, karena ibu-ibu itu paling jago merencanakan keuangan. Betul ya ibu, tepuk tangan semuanya ibu-ibu buat ibu-ibu. Ibu-ibu mah udah paling jago merencanakan keuangannya. Ya ibu, kalau ibu-ibu tuh kan uang istri itu milik istri, uang suami milik istri. Betul bu, gini, jadi manfaat dari pembiayaan kepemilikan emas ini intinya sih ibu kan kalau perencanaan keuangan, misalkan ibu dapat uang dari suami itu rata-rata buat apa bu? Pertama nih, paling pertama. Buat apa bu? Buat sembako. Itu masuknya gaya hidup. Misalkan kalau untuk sembako, untuk kebutuhan sehari-hari bu ya. Nah, tapi untuk perencanaan keuangan kita lebih jelaskan yang baik itu untuk mengatur keuangan itu yang pertama intinya bayar hutang. Kalau ibu-ibu di sini ada yang memiliki cicilan atau arisan mungkin bisa termasuk ya hutang invest. Ya. Tapi intinya kan Bu, misalkan yang pertama bayar hutang, yang kedua sedekah, yang ketiga investasi, yang keempat kebutuhan sehari-hari, yang kelima untuk gaya hidup. Nah, jangan kebalik Bu ya, dari gaya hidup dulu bayar utang di terakhir. Nah di sini kita akan menjelaskan investasi emas. Kenapa sih harus emas? Manfaat emas itu banyak ya ibu-ibu, seperti untuk mahar, misalkan ada yang belum menikah di sini. Yang kedua untuk perhiasan. Tapi kita di sini tidak menyalahkan juga sih ibu-ibu yang sudah berinvestasi di perhiasan. Kita sih di sini lebih detailnya di logam mulia ibu, karena logam mulia itu selain 24 karat itu harga nilainya 100%, jadi tidak dikurangi biaya. Misalkan kalau perhiasan kan ada modelnya ya bu, kalau dijual itu jadi berkurang nilainya bu ya, gimana model gitu kalau di toko emas mah bu. Nah kalau di logam mulia kan di sini kita pure 100%, jadi di sini kita untuk berinvestasi logam mulia itu sangat mudah ibu, kita bisa bantu di BJB Syariah. Nilai manfaat lain dari emas yaitu ibu, misalkan ibu-ibu di sini ada yang bercita-cita ingin naik haji ibu ya. Nah kita ibu bisa menabungnya dengan emas, karena emas itu di 10 tahun terakhir, tepatnya di 2007, harga emas itu di untuk naik haji itu di 310 gram itu di sekitar di tahun 97 itu di 7.500.000. 7.500.000 itu setara dengan 310 gram. Nah, kalau sekarang naik haji kan kalau dihitung rupiah dan dolar itu terus naik, ibu-ibu. Naik tiap tahunnya naik terus tiap tahunnya. Nah, kalau ibu-ibu investasi dengan emas, kalau yang dari dulu udah nimbun emas nih, Bu ya. Di tahun 2014 yang dulunya di tahun 97 naik haji itu setara dengan 310 gram. Nah, di tahun 2014 ibu-ibu hanya cukup 78 gram aja kalau untuk ingin berinvestasi untuk misalkan naik haji nantinya ke depannya. Nah, selain itu secara realita untuk emas itu dengan kalau berinvestasi dengan emas itu ibu misalkan bandingin aja uang sama emas itu lebih cepetan mana habisnya? Lebih cepetan mana ibu-ibu? Uangnya ibu-ibu ya. Iya. Paling gitu aja Bu. Ya mungkin kan karena kita di sini memperkenalkannya produk pemilikan emas, kita di sini bisa bantu untuk investasinya ibu-ibu. Di sini kita tenornya mulai dari 2 tahun, maksimalnya di 5 tahun. Biasanya untuk ibu-ibu ini disesuaikan investasinya dengan biaya anak sekolah, Bu. Misalkan nih 3 tahun lagi ke depan anak saya masuk SMP atau SMA. Nah, ibu-ibu bisa investasi dari sekarang dengan emas ini, Bu. Karena di 10 tahun terakhir kenaikan emas itu 153%. Jadi insya Allah ibu-ibu berinvestasi dengan logam mulia ini tidak akan rugi ibu-ibu ya. Karena nilai tukarnya itu terus naik. Ya. Oh iya maaf Bu ya. Bentar ininya kurang dekat kayak. Iya jadi tadi yang sama Pak Indra sampaikan ibu-ibu. Kalau misalnya investasi emas itu dari 10 tahun terakhir ini kenaikannya itu 153%, yang dimana setiap tahunnya itu hampir mencapai 120%-an kenaikannya. Mungkin ibu-ibu pengalaman dari emasnya juga udah lebih jauh dari saya. Ya. Mungkin ibu-ibu juga tahu kalau misalnya harga emas dari tahun ke tahun pasti naik ya ibu-ibu ya. Nah, kita sih di sini menyarankan untuk investasinya lebih baik ke logam mulia ibu-ibu seperti itu. Terima kasih sebelumnya untuk ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari Bank BJB Syariah. Nanti ada rekan-rekan dari saya juga untuk membagikan brosurnya. Mungkin ibu-ibu ada yang berminat boleh nanti ibu-ibu datang ke booth kita di belakang. Terima kasih sebelumnya untuk ibu-ibu pengajian di sini yang temanya itu ngaji di warung kopi. Saya baru nih Teh Ratih, soalnya seperti ini. Iya, sangat salah terbiasa. Satu ya. Inovasinya keren banget. Ya. Jadi bukan hanya ngopi, nongkrong di kafe. Pak Revin dan Pak Indra, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya? Iya, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Dua pertanyaan saja mungkin. Boleh. Ya. Nanti kalau dua pertanyaan saja tadi yang dijelaskan, atau mungkin kalau mau lebih jelas nanti langsung ke booth-nya saja yang ada di belakang. Barangkali ada yang mau bertanya, Ibu? Kayaknya sudah mengerti semua, sudah mengerti mungkin semua, boleh. Sudah paham, ibu-ibu kan tadi pinter ya dalam mengatur keuangan ya. Apalagi ini investasinya di logam mulia ya, atau emas. Memang sangat luar biasa sekali inovasinya. Jadi tidak menabung dalam bentuk uang. Kalau emas mungkin lebih aman ya, karena kalau uang biasanya tetap we dicandakan. Hari emas mata mungkin. Ya, Rimas mahnya pada digorogotan ibunya. Jadi mungkin itu saja. Pak Indra atau Pak Revin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Mungkin cukup sekian. Cukup saja. Oh iya, ada yang menarik pada saat ibu-ibu yang ada di sini mungkin ada ya salah satu, dua, tiga atau bahkan banyak yang ingin berinvestasi dan mulai berpikir bahwa menyimpan atau berinvestasi di emas itu luar biasa ya. Ada nggak hadiahnya apa nih kalau yang mau investasi hari ini? Supaya ibu-ibu mah biasanya ya hadiahnya tekau piring. Oke, biasanya resepnya ibu-ibu mah. Jadi harus ada tetap yang menarik buat ibu-ibu, tetap. Ya, Apa nih, Pak Indra? Mangga, kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang berminat untuk berinvestasi logam mulia atau yang ingin booking di hari ini, kita ada hadiah menarik di booth. Nanti Mangga tinggal datang aja ke booth. Sama ini Bu, kalau di komunitas kita apabila ada 5 orang nih yang mengambil, kita ada success fee untuk rekomendator. Nanti apabila mengajak, buat tetap lumayan, buat ya. Makan-makan tuh ibu-ibu kalau ngajak 5 temannya untuk berinvestasi ya. Bisa ada gratis untuk makan-makan. Tuh, ada hadiah menariknya juga. Ada voucher. 10 juta ada voucher belanja juga kita. Oh, tuh ya. Voucher belanja. Jadi yang suka-suka shopping kan bisa ya. Ini contohnya. Ini contoh logam mulianya, kita sih mungkin di yang 10 gram itu angsuran per bulannya sekitar 200 ribuan ya Bu, anggap aja Ibu tiap harinya ibu-ibu itu jajan teh botol ya Bu ya. Jadi kalau dikalikan 30 hari Ibu bisa mencicil emas ini Bu gitu. Iya, 10 gram 200 ribuan ya, 200 ya, sekian. Mohon maaf untuk pembiayaan kepemilikan emas ini, kita itu ada DP 20%. Jadi yang kita biayainya 80%-nya ibu-ibu gitu. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa langsung saja nanti ke booth ya, Pak Indra dan Pak Revin. Terima kasih. Iya. Terima kasih ibu-ibu dari mewakili Pak Indra dan Pak Revin. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, hatur nuhun Pak Indra. Mungkin nanti ditunggu aja ibu-ibu. Kayaknya nanti banyak yang berkunjung ke booth ya. Terima kasih. Ya, itulah sekilas tadi dari program yang ditawarkan oleh Bank BJB, inovasi terbaru dari Bank BJB untuk kita berinvestasi tidak hanya di rupiah tapi di emas ya, karena mungkin itu akan lebih aman terutama buat ibu-ibu. Masih bersemangat ibu-ibu? Ah laun, ah alim, ah. Kalau di TV juga kan ustadz yang satu kan jamaah gitu kan. Kalau ini saya tanya, masih bersemangat ibu-ibu? Nah, kalau masih bersemangat Ustadz Evinya sebentar lagi akan hadir di sini. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai acara yang berkah ini tentunya, marilah kita bersama-sama mendengarkan dikumandangkannya pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Ustadz Deden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allahu Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang memperkenankan, memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biiznillah di kesempatan hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini Allah meleburkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan dengan hadirnya kita di majlis ilmu, majlis taklim, majlis Quran, majlis zikir, kita pun semakin menambah ataupun semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kepada kita semua untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang insyaallah akan selalu istiqomah juga mencintai beliau. Bapak ibu, rekan-rekan, para pemuda-pemudi, remaja, remaji, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu jawaban anak-anak TK. Tapi sebetulnya enggak semua anak-anak TK jawab seperti itu. Kemarin saya ngisi di salah satu kampus juga, ketika saya tanya, apa kabar semuanya mahasiswa? Jawabannya seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. MJN kok luar biasa katanya ya, kalau ditambah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya juga sangat bahagia dan senang sekali karena MC-nya sekarang berganti dengan Teh siapa? Ratih. Teh Ratih yang solehah ya. Alhamdulillah. Saya kalau deket Teh Ratih kenapa jadi gemper ya? Alhamdulillah, dan luar biasa ada jutaan kaum muslimin yang hadir di sini. Ya. Alhamdulillah untuk mengikuti aksi bela Palestina. Alhamdulillah, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, juga jamaah semua. Karena bukan hanya ibu-ibu, meskipun yang hadir ini mayoritas ibu-ibu, tapi di belakang saya lihat juga banyak bapak-bapak. Bahkan tidak sedikit yang berdiri ya di sebelah kiri, sebelah kanan. Ngomong-ngomong, ini sudah pesan makanan belum sambil nunggu ustaznya? Pesan dong ke MJN kok. Ya, jangan yang gretongan aja. Ya, jangan yang free aja, gratisan aja gitu ya. Terus kalau yang belum pesan segera pesan ya. Wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun ya. Kalau enggak nanti diteke ya. Bapak ibu jamaah yang Allah muliakan, sambil menanti Ustadz Evi, insyaallah perjalanan lancar ya, karena sekarang anak-anak kita sedang libur. Saya juga tadi di perjalanan enggak begitu padat ya. Jadi lancar insyaallah. Karena Ustadz juga kemarin ngisi di kawasan Cianjur dan sekitarnya, OTW ya, insya Allah sudah mendekat sebetulnya. Tapi insya Allah kita akan sama-sama biar semakin berkah pengajian kita, biar semakin ada yang bisa kita ambil dari ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Selain tausiah, tentunya juga kita akan mengawali kebersamaan kita dengan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Yang bawa mushaf Al-Quran silakan dibuka Al-Quran surat Al-Ahqaf. Kalau enggak bawa mushaf, di handphonenya silakan. Handphone ada Qur'annya? Qur'an ada handphonenya. Ya. Silakan dibuka aplikasinya surat Al-Ahqaf. Saya di manapun ngisi pengajian selalu bawa mushaf. Kenapa? Karena kalau saya secara pribadi ya, pakai handphone itu kadang ada WhatsApp yang masuk, ada yang DM gitu kan, ada yang SMS, ada yang nelpon. Jadi tepukuh ngajina gitu kan. Tapi tentu tidak semua seperti saya ya. Maka dari itu kalaupun pakai handphone, kemudian ketika ngaji ada pesan-pesan yang masuk, sementara abaikan dulu. Ya, kita fokus untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita komunikasinya terus-terusan dengan manusia, diladeni jam berapapun ya, kapanpun. Tapi komunikasi kita, interaksi kita dengan Al-Qur'an, dengan Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak lakukan. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, bahkan saya kira juga termasuk melecehkan Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an kemudian diselingi dengan ada pesan yang masuk, gitu kan? Kalau itu menjadi satu rutinitas apalagi kebiasaan seperti itu, maka bisa jadi kita termasuk kategori melecehkan Al-Qur'an ya. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Al-Ahqaf surat keberapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya ke Rahmatullah. Surat ke 46. Ya, ada berapa surat dalam Al-Qur'an? A 109, B 110, C 111, D 112, E semua jawaban salah. Ya, pala linter di sini mah ya, karena muridnya Ustaz Evi Effendi dan muridnya Ustaz Dudi Mutakin ya. 114. Nah, kita akan baca di surat ke 46, yakni surat Al-Ahqaf. Kenapa kita pilih surat Al-Ahqaf? Karena sesuai dengan temanya. Ya, temanya apa teh tadi teh? Mother, how are you today? I'm fine, thank you. Oke, kita baca surat Al-Ahqaf dari ayat pertama. Kalau berkaitan dengan ibu di ayat ke-15 ya. Tapi karena Al-Ahqaf hanya terdiri dari 35 ayat, insyaallah satu surat kita selesaikan ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap. Caranya adalah biar kita sambil belajar ngaji, bukan hanya simaan. Karena ada majlis-majlis taklim itu hanya simaan aja, ustadznya yang baca ya sejus, dua jus gitu kan. Ibu-ibu nama jarempling we, aya nu nundutan, aya nu update status gitu kan. Nah, biar semuanya dapat ilmu, dapat amal juga, saya baca sekali, semua ikuti. Saya contohkan, semua ikuti. Ya, nah itu akan memudahkan kita untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tahsin Qurannya semakin bagus, tilawah Al-Qurannya semakin tartil, ya. Dan insya Allah, kalau itu bisa terus kita terapkan dalam keseharian kita, maka insya Allah dipastikan bacaan Al-Quran kita akan semakin baik, semakin hari semakin baik. Baik, semua sudah buka? Baik, saya contohkan surat Al-Ahqaf dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum dilanjut, hanya berapa harokan? Cukup dua. Mimnya? Enam. Hamim. Jadi jangan hamim. Sama seperti Bapak Ibu membaca surat Yasin. Lihat Yasinnya jangan ke saya, ngadoakeun maot eta mah. Yasin, ya-nya cukup dibaca dua, sama seperti hamim. Ya, Yasin, jangan Yahu Akbar. Jadi kan adanya Yasin, hamim. Cirinya yang mudah, lihat saja kalau ada tanda bendera atau ada tanda alis. Ya. Berikutnya ayat kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Mohon maaf, tangnya ditahan, ikhfanya ditahan. Tadi saya simak Bapak Ibu bacanya tangzilul, tangzilul, harusnya tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Coba ulang. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Kepanjangan atau terlalu pendek? Kepanjangan, berarti sudah pada tua ya. Kalau kepanjangan kita potong di kalimat wa ma bainahuma, cukup enggak? Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma. Silakan. Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma. Kita ulang sedikit. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إِنْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنْتُونِي بِكِتَابٍ قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ